hari. Kaulah cinta sejati, begitu indahnya kisah saat kita bersama. Ku persembahkan hati, meski kau takkan tahu mengapa begitu jauh untuk menggapai hatimu. Baru ku alami cinta seperti ini, mempertahankan hati untukmu. Tak bisa meninggalkan semua, karena ku rasa cinta abadi untukmu. Kau cinta sejati, baru ku alami cinta seperti ini, mempertahankan hati untukmu. Hati untuk